Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyuhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan yang kelima, pelajaran atau pelatihan bahasa Arab di Masjid Nur Rahman. Mudah-mudahan kita bisa nanti saya konsisten dan juga istiqomah dalam mengikuti pelajaran ini, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami materi yang kita sampaikan. Khawani fidin habidakumullah jami'an. Sebelumnya agak ke depan aja ya, biar suaranya enggak terlalu. Kita telah sampai pada pelajaran yang keempat, ad-darsur rabi'un. Nah, pelajaran yang keempat ini kita akan dikenalkan pada beberapa contoh huruf jar. Beberapa contoh huruf jar yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika huruf jar ini masuk ke dalam suatu isim, suatu kata, maka isim tersebut hukumnya menjadi majrur. Nah, tandanya dengan dikasrah. Kita bisa perhatikan di situ pada halaman 21, al-baitu, ada isim atau kata al-baitu, harokat ta di dhamma. Nah, ketika dia suatu kata depan, nah, yang ketika masuk ke dalam suatu isim, maka isim tersebut menjadi majrur. Perhatikan perubahan harokat dari dhamma ke kasrah. Al-baitu fil baiti. Bisa perhatikan ya, perbedaan atau perubahan yang terjadi pada harokat ta. Al-baitu awalnya di dhamma. Nah, ketika dia kemasukan fi, maka harokat tak dia berubah menjadi kasroh fil baiti. Nah, kenapa dia diharokati kasroh? Karena nam pengaruh dari huruf jar fi ini. Fi ini disebut dengan nam harful jar, huruf jar. Harful jar. Huruf jar ini ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Di antara yang disebutkan nanti adalah fi, kemudian ala. Fi ini artinya di dalam, sedangkan ala ini artinya di atas. Dan sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita baca. Ana aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Al baitu fil baiti. Al baitu fil baiti. Baik, dengan suara yang keras ya. Jadi kunci sukses dalam belajar bahasa Arab itu adalah tidak malu, tidak malu dalam mengucapkan. Nah, al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Perhatikan perubahan harokat dari dhammah ke kasrah. Fil masjidi. Kalau ada yang bertanya, kenapa al-masjid ini di kasrah? Nah, karena kemasukan fi. Nah, fi ini adalah huruf jar. Huruf jar yang masuk ke dalam isim, maka akan menyebabkan isim menjadi majrur, tandanya dengan dikasrah. Baik, berikutnya al-maktabu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal maktabi. As-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Baik. Insyaallah difahami ya. Fungsi huruf jar adalah ketika dia masuk ke dalam suatu isim, suatu kata, maka kata tersebut menjadi majrur, harakatnya dikasrah. Harakatnya dikasrah. Nah, sekarang kita latihan sebagaimana yang sudah kita latih pada pertemuan yang lalu. Ana baca isimnya, antum semuanya masukkan huruf jar fi. Contoh, ana baca al-maktabu. Antum semuanya langsung masukkan fi, fil maktabi. Bisa difahami instruksinya? Baik. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu fil maktabi. Fi ya, huruf jarnya fi semuanya. Al-masjidu fil masjidi. Al-qalamu fil qalami. Al-baitu fil baiti. At-talibu fil talibi. Al-maktabu fil maktabi. As-sariru fis sariri. Muhammadun fil muhammadin. Nah, kalau dia apa namanya Muhammadun, maka ketika kemasukan fi berubah menjadi fi Muhammadin. Aliyun fi aliyin. Abbasun fi abbasin. Insyaallah bisa difahami. Baik, sekarang kita masuk ke poin B, poin B pada halaman 21. Kita akan dikenalkan beberapa kosakata baru, yaitu Yang pertama adalah kalimat tanya atau kata tanya menggunakan aina. Aina ini adalah suatu kata yang digunakan untuk bertanya, menanyakan tempat. Aina. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya di mana? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Maka jawabannya nanti menunjukkan tempat keberadaan Muhammad. Ini kosakata baru yang pertama, yaitu aina, di mana. Insyaallah ini sudah dipahami ya, huraan huruf jar. Yang pertama adalah aina. Aina inilah kata-katanya untuk menanyakan tempat. Ismul istifham li su'ali al makan. Naam, li su'al al makan. Su'al anil makan. Tanya tentang tempat. Naam, makan wuku'il fi'il, tempat terjadinya fi'il. Aina, di mana? Kemudian kita juga akan dikenalkan pada pelajaran yang keempat ini adalah penggunaan naam kata ganti. Kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada saya, dia, kamu, apalagi mereka, ya, kita, aku, gue, nah, dan seterusnya, dan berbagai jenisnya sesuai dengan bahasa masing-masing ya. Kalau dalam bahasa Jawa ya kulon, jenengan. Nah, sesuai dengan apa namanya terjemahannya nanti insyaallah. Nah, yang pertama adalah huwa. Kata ganti huwa ini digunakan untuk orang ketiga mudzakkar. Dia tunggal, orang ketiga. Orang ketiga ini orang yang kita bicarakan, orang ketiga. Nah, kemudian mudzakkar. Mudzakkar ini mudahnya adalah laki-laki. Nah, mudahnya ya, secara mudahnya. Kemudian yang ketiga mufrad, tunggal. Ya, tunggal. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan antara satu, dua, dan tiga, dan seterusnya. Itu dibedakan. Kalau satu ada kata ganti sendiri, kalau dua ada sendiri juga, kemudian kalau yang lebih daripada itu juga ada kata ganti yang lainnya. Huwa ini digunakan adalah untuk mengganti orang ketiga mudzakkar dan tunggal. Artinya dia. Dia, nah misalnya Muhammad, orang yang kita bicarakan, enggak ada di hadapan kita. Dia di belakang kita, ghaib. Orang yang ketiga, satu orang, kemudian mudzakkar. Maka kita gunakan huwa. Nah, ini huwa. Kemudian yang berikutnya adalah hiya. Hiya ini digunakan untuk orang ketiga, kemudian mu'annath. Perbedaannya adalah untuk mu'annath. Ini untuk mu'annath. Untuk yang mu'annath, mu'annath ini anggap aja, ini sudah ya dulu pelajaran mu'annath ya. Dalam pelajaran pertama dulu, sudah ya mu'annath. Sudah atau belum? Mu'annath, mu'annath ini mudahnya adalah wanita. Tapi nanti akan kita sebutkan mu'annath. Mu'annath, orang ketiga, kemudian tunggal. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, kita latih dulu. Baik. Kita baca, ana baca, antum tirukan. Aina Muhammadun. Baik. Iqra'u bi sautin murtafi. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Suaranya keras ya. Jangan sampai kalah sama ana. Nah, mosok 1 2 3 4 10 orang kalah sama satu orang. Iya, curang pakai speakeran itu. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa, huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil madbakhi. Hiya fil madbakhi. Aina al kitabu? Aina al kitabu? Huwa ala al maktabi. Huwa ala al maktabi. Wa aina as sa'atu? Wa aina as sa'atu? Hiya ala sariri. Dibaca ulang kemudian diartikan. Pak Arif, mulai dari Pak Arif. Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Kalau bertanya intonasinya naik ya. Aina Muhammadun. Nah, bukan aina Muhammad. Nah, tapi naik ke atas. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Kalau titik, nah baru turun. Diulangi Pak Arif. Aina Muhammadun. Ewa. Huwa fil ghurfati. Baik, terjem. Diartikan Pak Arif. Di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Baik, huwa fil hurfati, al hurfati. Naam. Dia di kasrah. Kenapa Pak Arsyad di kasrah? Fil hurfati. Kenapa di kasrah? Karena kemasukan fi. Fi ini termasuk apa ini? Huruf jar. Nah, artinya di dalam. Baik, berikutnya. Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Tarjim. Dan di mana Yasir? Tab huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Al hammam ini kamar mandi. Al hammami kamar mandi. Pak Andika, al hammami. Kenapa di kasrah, Pak Andika? Kemasukan huruf jar fi. Nah, artinya fi di dalam. Huwa fil hammami. Nah, jadi sekali lagi kalau ada huruf jar yang masuk ke dalam suatu isim, maka isim menjadi majrur, harokatnya di kasrah. Baik, berikutnya. Fawaz. Wa aina amanatu? Aminatu. Taib, hiya fil madbakhi. Taib, diulangi dulu biar lancar. Wa aina aminatu hiya fi madbakhi. Fil madbakhi. Hiya fil madbakhi. Naam. Diartikan, tarjim. Di manakah Aminah? Wawunya diartikan ya. Di manakah Aminah? Dan di mana Aminah? Dan di mana Aminah? Dia di dalam al-madbakh. Ini gambarnya al-madbakh ini. Kebun ya. Jadi kalau masak di kebun ya. Al-madbakh ini dapur. Ya, dapur. Al-madbakh artinya dapur. Dikasih arti ya. Al-madbakhi. Dikasih harakat kemudian diartikan. Madbakhi. Nah, fil madbakhi. Al-madbakh dapur. Nah, kosakata baru. Nah, mohon ditulis dalam daftar kosakata antum sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang sudah hafal. Hiya fil madbakhi. Perhatikan di sini al madbakhi, Mas Jarwo. Al madbakhi. Kenapa di kasrah? Karena ada fi. Fi ini termasuk apa? Huruf jar. Nah, kemudian berikutnya. Hiya. Kenapa menggunakan hiya? Pasti ya. Perempuan. Muannats. Bilangnya muannats pak ya. Kalau perempuan nanti enggak semuanya perempuan. Nanti. Jadi istilahkan istilahnya kita gunakan muannats. Muannats. Kita baca bersama-sama. Muannats. Muannats. Muannats. Muannats. Muannats ini tidak semua perempuan, tapi ada semua perempuan masuk muannats. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, kita gunakan kata ganti hiya. Kenapa? Karena Aminah ini muannats. Hiya fil madbakhi. Berikutnya, Mas Jarwo. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Tarjim. Nah, di mana kitab itu? Dia di atas meja. Taib, dia di atas meja. Huwa alal maktabi. Nah, huwa alal maktabi. Al maktabi. Kenapa di kasrah, Pak Tri? Pasti. Karena kemasan huruf jar. Huruf jarnya ala, artinya di atas. Nah. Kenapa menggunakan huwa bukan hiya? Mudzakkar, kata ganti dari Alkitab ya. Alkitabu mudzakkar. Nah, berikutnya Pak Setia. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Tarjim, Pak Setia. Dan di mana jam? Di mana jam? Dia di atas tempat tidur. Dia di atas tempat tidur. Hiya 'ala as-sariri. As-sariri, Mas Irfan. Kenapa di kasrah, Mas Irfan? Karena majrur. Kenapa dia majrur? Taib ahsan ta. Karena dia kemasukan huruf jar ala. Nah, artinya ala di atas. Hiya ala sariri. Hiya. Kenapa menggunakan hiya, Pak Jumardin? Karena dia muannat. Hiya ini kembali ke siapa? Hiya ini kata ganti untuk siapa? Kembali ke as-sa'atu. Aina as-sa'atu hiya ala sariri. Baik. Kita baca bersama-sama lagi. Kita ulang. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil madbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Baik, sekarang dibaca bersama-sama dari awal sampai akhir. Wahid, ithnan, thalatha. aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil madbakhi aina al-kitabu huwa ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya ala as-sariri. Baik, dari sini kita sudah bisa mengambil beberapa faedah kesimpulan. Yang pertama adalah penggunaan kata tanya aina adalah nama kata tanya untuk menanyakan tempat. Kemudian yang kedua, kita mengenal kata ganti untuk orang ketiga tunggal, yaitu lah huwa dan juga hiya. Perbedaannya, huwa digunakan untuk mudzakkar, sedangkan hiya digunakan untuk muannats. Sampai di sini bisa dipahami? Mas Agus bisa diikuti? Pakai za muannats. Baik, ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit apa namanya, biar nggak bingung muannats sama mudzakkar. Kita gunakan atau kita biasakan menggunakan istilah mudzakkar daripada laki-laki ya, mudzakkar. Kemudian kita gunakan istilah muannats. Nah, bukan perempuan, karena tidak semua muannats itu perempuan. Sa'ah, as-sa'atu, nah, bukan perempuan, tapi muannats. As-sa'ah bukan perempuan, kenapa? Enggak ada anting-antingnya, enggak ada gelangnya kan gitu ya. Tetapi muannats, kita gunakan istilah muannats. Nah, mudzakkar ini selain dari muannats. Jadi kalau kita mau apa namanya, mengetahui mudzakkar itu apa, jawabannya lah dia yang selain muannats. Nah, sedangkan yang muannats, di antara muannats ini sebagai apa namanya, tambahan sedikit saja, muannats ini yang pertama kali adalah alamul muannats. Yang pertama adalah nama wanita. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan semua nama wanita, maka itu muannats. Bisa diikuti ya. Nah, Khadijatu muannats. Baik, siapa lagi? Sofiyatu muannats. Siapa lagi bisa memberikan contoh? Siapa? Khadijatu. Nah, terus siapa lagi? Aisyatu. Nah, Fatimatu. Silviatu. Nah, Poniratu. Ponira. Dewan nama wanita. Kullu alamin muannats, kullu alamil muannats madza? Nama muannats. Semua nama taknis atau sama nama muannats itu nama wanita itu dianggap sebagai muannats, dihukumi sebagai muannats. Tapi yang kedua adalah isim fihi ta marbutah. Isim yang di dalamnya ada ta marbutahnya, diakhiri dengan ta marbutah. Bisa dibedakan ya ta marbutah, ta yang bulat yang tertutup. Nah, mulutnya tertutup nih. Ta marbutah. Jadi semua isim atau semua kata yang diakhiri dengan ta marbutah maka dihukumi sebagai muannats. Contoh di sini adalah as-sa'atu, sa'atun. Sa'ah di sini dianggap sebagai muannats karena pada akhirnya ada ta marbutahnya. Nah, bisa memberikan contoh lain? Siapa namanya? Mas. Coba. Alfian. Nah. Contoh lain selain as-sa'atu. Belum ya? Kira-kira. Belum? Hah? Bintun. Bintun. Bintun itu tulisannya gini, taknya tak terbuka, bintun. Walaupun dia nama perempuan, apa namanya? Isim yang digunakan untuk muannats, tapi tidak tak marbutah. Contoh lain seperti misalnya bakaratun ya. Bakaratun. Nah, apa ini? Sawi betina, bakaratun. Kenapa dia muannats? Karena tak marbutah. Ada tak marbutahnya. Nah, nanti kalau kita mendapatkan semua kata yang ada tak marbutahnya maka digunakan atau dihukumi sebagai muannats. Nah. Kemudian yang ketiga adalah muzdawij. Muzdawij. Benda-benda yang berpasangan. Benda-benda yang berpasangan, nah ini hukumnya juga muannats. Benda-benda yang berpasangan ini dihukumi sebagai muannats. Nah, benda-benda yang berpasangan seperti misalnya yadun, ya yadun ini walaupun nggak ada tak marbutohnya, bukan nama wanita, tetapi dihukumi sebagai muannats. Kenapa? Alasannya karena dia adalah benda yang berpasangan. Contohnya yadun. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Rijlun, kaki. Kaki ini juga muannat. Limadha? Li'annahu muzdawij. Li'annaha muzdawij. Karena dia benda yang berpasangan. Nah, rijlun. Walaupun bukan nama wanita, walaupun bukan tak marbutah, tetapi dia benda berpasangan, maka hukumnya kembali ke muannat. Nah, Dan contoh-contoh lain nanti akan kita lewati pada pelajaran yang ke-5 atau ke-6 insyaallah. Baik. Sehingga kalau kita sudah tahu oh ini muannats, maka kata gantinya kita gunakan hiya sama huwa. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke latihan di bawahnya. Tamarinu. Tamarin itu artinya latihan-latihan. Baik, yang pertama ajib anil as'ilatil atiyati. Kunci dalam belajar bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita ulang-ulang adalah antum kasih harokat. Kalau antum belum hafal kosakata tersebut, kasih harokat plus artinya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib artinya jawablah. An itu sebenarnya kalau arti dalam bahasa Indonesia lah dari, tapi tidak kita terjemahkan karena biar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anil as'ilatil atiyati. Al as'ilah ini bentuk jamak dari soal, artinya pertanyaan-pertanyaan, soal-soal. Al atiyah berikut ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tentunya berdasarkan teks di atas ya. Nah, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, berikutnya soal yang pertama, as'alul awwal, indak ya Mas Agus. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Berdasarkan bacaan yang sudah kita lewati. Nah, naik ya intonasinya. Ainal kitabu. Ewa. Terserah. Huwa di mana kitabnya? Teksnya di atas berbicara tentang ini. Jadi teks yang ini sesuai apa untuk jawab pertanyaan di bawahnya. Taib, huwa alal maktabi. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Taib, al-thani, as-su'alu thani, al-fiyan. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. As-su'alu thalith. Taib, siapa namanya? Wahyu. Lupa terus ini. Wahyu ini kemarin gak hadir ya? Hadir ya? Taib as-salis. Aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Ar-rabi. Naam. Arif, kembali ke awal. Aina yasirun? Aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Al-khamis. Arshad. Aina aminatu? Aina aminatu? Hiya fil madbakhi. Hiya fil madbakhi. As-sadis. Panika. Aminatu fil ghurfati? La. Ya fil matbakhi. Fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati? A. Ini sudah kita lewati dalam pelajaran yang pertama adalah kata yang digunakan untuk bertanya apakah aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di kamar? Aminatu fil ghurfati? Nah, jawabannya kita lihat Aminah di mana? Oh, ternyata di matbakh. Apakah Aminah di ghurfah? Maka jawabannya la. Aminatu atau hiya fil madbahi. Nah. Asabi yang ke-7. Fawas. Ayasirun fil madbahi. Ayasirun fil madbahi. Ayasirun fil madbahi. Naik ya. Intonasinya naik. Ayasirun fil madbahi. Ayasirun fil madbahi. Nah. La. Hiya fil hammami. Baik, Yasir ini pakai anteng-anteng berarti ya. Ayo. Huwa fil hammami. Yasir mudzakkar ya. Jadi bukan menggunakan hiya. Nanti kalau diganti dengan hiya bisa pelanggaran ham ini. Enggak boleh ini. Baik. Yasir ini mudzakkar. Nah, bukan pelanggaran ham, enggak boleh. Jadi gunakan apa? Kata ganti sesuai dengan jenisnya. Kalau Yasir dia mudzakkar, maka kita gunakan kata ganti huwa, bukan hiya. Nah. Ayasirun fil madbahi la huwa fil hammami. Taib al-thamin Mas Yerbo. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Ahsan. Setia Mas Setia. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Fil hammami yasirun. Fil hammami yasirun. Taib berikutnya al-ashir. Patri. Mada alal maktabi. Mada artinya apa ya? Apa yang ada di atas meja? Taib alal maktabi atau alal maktabi al kitabu, di atas meja ada kitab. Taib al al hadi asyar, yang terakhir. Irfan, Mas Irfan. Mada ala sariri? Ala sariri as-sa'atu. Taib, masya Allah, ini sudah lulus semua ini. Taib, kita baca. Ainal kitabu? Taib, ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Aina as-sa'atu? Aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Hiya ala as-sariri. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Aina Aminatu? Aina Aminatu? Hiya fil madbakhi. Hiya fil madbakhi. Aminatu fil ghurfati? Aminatu fil ghurfati. La hiya fil madbakhi. La hiya fil madbakhi. Ayasirun fil madbakhi? Ayasirun fil madbakhi. La huwa fil hammami. La huwa fil hammami. Man fil ghurfati? Man fil ghurfati? Nah, fil ghurfati aminat, fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Wa man fil hammami? Wa man fil hammami? Fil hammami Yasirun. Fil hammami Yasirun. Madha 'ala al maktabi? Madha 'ala al maktabi? 'Ala al maktabi al kitabu. 'Ala al maktabi al kitabu. Madha 'ala al sariri? Madha 'ala al sariri? 'Ala al sariri as sa'atu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sila semua ya. Baik. Untuk melatih penggunaan kata ganti huwa hiya, sekarang saya akan membacakan suatu isim. Ya, antum secara bersama-sama langsung menyebutkan kata gantinya. Misalnya ana bilang Muhammadun, antum bilangnya huwa, gitu ya. Alkitabu huwa, aminatu hiya, bisa di, kan ya? Nah, Aminah, iya. Nah, dan seterusnya. Bisa diikuti? Nah. Baik. Al-maktabu. Huwa. Yang keras. Al-maktabu. Huwa. Muhammadun. Huwa. Yasirun. Huwa. Ad-dukkanu. Huwa. Al-jami'ah. Huwa. Iya. Al-jami'ah, ada tak marbutannya? Al-jami'ah. Iya. Baik. Al-madrasah. Iya. Aisyah. Iya. Ammarun. Huwa. Ammarun. Huwa. Maryam. Iya. Maryam. Iya. Jangan sampai keliru ya. Abbasun. Iya. Huwa. Abbasun. Huwa. Sa'idun. Huwa. As-sariru. Huwa. Aminah. Iya. Baqarah. Iya. Saburah. Iya. Saburah. Baik. Insyaallah dilatih di rumah ya. Dilatih di rumah di depan cermin. Biar apa namanya? Terlatih. Nah. Dilihat mulutnya keprinsut apa namanya, keprusut enggak. Nah, mau huwa hiya akhirnya he, nah, jadinya salah. Baik, masuk ke latihan yang kedua. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati at-tamrinu thani. Nah, wazir ila tamrinu thani. At-tamrinu thani. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah. Waktu, tulislah. Ma'a bersama dabti. Dhabti artinya harokat atau syakl. Awakhir, akhir-akhir al-kalimat, kata. Jadi kita dituntut untuk latihan membedakan suatu isim ketika sebelum kemasukan huruf jar dan setelah kemasukan huruf jar. Apakah nah, harokatnya di dhammah ataukah di kasrah, sesuai dengan kondisi dan juga nah, keadaan isim tersebut. Sampai mana? Terakhir? Mas Dia, Mas Pak Dwi. Oh, Pak Jumartin. Baik, baris pertama Pak Jumartin, diborong. Baris yang pertama. Terus sampai baris pertama. Baik, Stamir. Baik, Wasil. Terus. Wasil. Naam. Al-ghurfatu al-hammam fil madbakhi. Baik, yakfi, cukup. Mas Agus. Lanjutkan As-sariru. Terus? Al-kitabi. Terus? Fil masjid. Baik. Mas Alfian, baris pertama, kembali ke baris pertama. Al-madrasah. Fil madrasah. Fil baiti. Al-baiti. Baik, berikutnya Mas Mayu. Al-maktab sampai akhir. Al-maktabu, al-maktabi, al-kursi, al-sariru, al-kitabi, al-masjidi. Nah, kita baca bersama-sama. Wahid ithnan salatah. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfan al-hammam fil madrasati al-maktabu al-maktabi al-kursi as-sariru al-kitabi fil masjid. Yang awal-awal kelas al-bait tuhnya atau t-nya pelan, jadi biar enggak kelihatan kalau salah. Nah, al-madras. Nah, sahnya tunya ini yang enggak kelihatan. Al-madrasatu. Semuanya harus sama ya, dikeraskan. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu. Nah, karena pelajaran bahasa Arab ini keterkaitannya dengan harokat akhir kata. Nah, harokatnya salah bisa jadi maknanya juga salah. Nah, sehingga harus hati-hati. Makanya pentingnya untuk belajar di sini. Nah, pentingnya belajar di sini. Nah, kalau terkait dengan permasalahan akidah bisa berbahaya kesalahan tersebut. Nah, kita lanjutkan pada tamrin yang berikutnya, Iqra waktub. Nah, atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Insyaallah bisa difahami ya. Baik, sekarang pada Iqra waktub, latihan berikutnya. Iqra, bacalah dan tulislah. Baik, sampai ke masuk ke Pak Arif ya, dari awal. Al-jumlatul ula, kalimat pertama. At-thalibu fil jami'ati. Tarjim. Diterjemahkan. Pelajar itu di dalam universitas. Al-jami'ah ini universitas ya. Pelajar itu fil jami'ah, karena di universitas maka kita artikan sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu di enam universitas. Al-jami'ah artinya universitas. Nah, mahasiswa itu di universitas. Baik, ar-atsani yang kedua, Pak Arsyad. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu fil masjid, tarjim. Pemuda itu berada di dalam masjid. Baik, pemuda itu, laki-laki itu dalam masjid. Ats-tsalitsah. Ar-rajulu wa fid-dukan. Fid-dukani. Wa fid-dukan. Baik, aina at-tajiru huwa fid-dukani, tarjim. Mana orang itu? Dia di toko. Baik, dia di dalam toko. Nah, ar-rabi, Mas Fawaz. Al-qalamu alal maktabi, tarjim. Pena di atas meja. Baik, pena itu di atas meja. Nah, jadi kalau terjemahannya yang bagus, pena itu di atas meja. Nah, al-khamisah, Mas Jarwo. Aina Zainab hiya fil ghurfati. Baik, semuanya dibaca ya harokatnya, jangan disukun ya. Aina Zainabu. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Baik, hiya fil ghurfati. Kalau kita sukun semuanya enggak ada fungsinya huruf jarnya, enggak kelihatan. Fil ghurfah semuanya. Nah, aina Zainabu hiya fil ghurfati. Tarjim, Mas Jarwo. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Nah, kalau bahasa Indonesia disukun, di mana Zainab? Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, di mana Zainabu? Nah, malah agak aneh. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Nah, as-sadisah, Pak Surya. Enal garbu. Nah. Huwa alal maktabi. Tarjim. Di mana tas itu? Naam. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Al-waraku bisa bermakna kertas, kadang bisa bermakna daun. Ainal waraku huwa alal maktabi. Di mana kertas itu atau daun itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Berikutnya, as-sadisah, Pak Dwi. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Tarjim. Di mana guru itu? Al-mudarrisu guru. Nah, terus? Di dalam fasl. Al-fasl ini yang digunakan untuk belajar. Apa itu? Kelas. Nah. Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Aina al-mudarrisu huwa fil fasli. Di mana Pak Guru? Huwa fil fasli. Karena Pak Guru kalau diterjemahkan yang bagus beliau, ya. Dengan dia ya. Huwa fil fasli, beliau di dalam kelas. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu sesuai dengan apa namanya? Konteks bahasa Arabnya. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Beliau di kelas. Al-Thamina, Irfan. Aina yasiru huwa fil mirhal. Aina yasirun? Aina yasirun. Nah. Huwa fil mirhal. Baik. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Terjem. Di mana yasir? Mirhab, al mirhadu. Ini kosakata baru. Al mirhadu artinya WC atau toilet. Berbeda dengan al-hammam. Kalau al-hammam ini tidak ada klosetnya, sekedar kamar mandi atau secara umum. Al-mirhadu ini yang lebih spesifik lagi, ada nama apa namanya? Klosetnya, ada WC-nya. Al-mirhadu. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Nah, di mana yasir huwa fil mirhadi? Dia di dalam nam WC. Taib. As-sadisa. Pak Jumardin. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Taib. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Terjem. Matahari dan bulan di atas langit. Taib. Matahari dan bulan di langit. Nah. Berikutnya Mas Agus. Man fil fasli. Terjem. Siapa dalam kelas? Tep, siapa yang ada dalam kelas? Nah. Taib, kita baca. At-thalibu fil jami'ati. At-thalibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Man fil fasli? Man fil fasli? Dan kita latih sekarang. Latih membaca kalimat pertama sampai nomor 10. Jadi kunci dalam bahasa Arab itu ada banyak. Yang pertama latihan pendengaran, kemudian lisan, kemudian tangan. Nah, pendengaran untuk mendengarkan. Sebagaimana kita berbicara, kalau kita nggak bisa mendengar, maka nggak akan memahami perkataan. Lisan untuk menyampaikan ungkapan, pendapat dan ide, itu harus dilatih lisannya. Kalau orangnya gagap atau orangnya apa namanya nggak bisa ngomong sama sekali, nggak akan tersampaikan idenya. Orang nggak akan paham omongan kita, maksud kita nggak bisa. Kemudian yang ketiga, tangan. Ini juga penting untuk menulis surat atau menulis catatan pelajaran dan seterusnya. Baik, aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Oh sudah ya. Sekarang dibaca bersama-sama dari yang pertama sampai yang 10. 6. Wahid itsnan tsalatsa. At-thalibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina yasirun wa al-mirhadi. Asy-syamsu wal-qamaru fis sama'i. Man fil fasli. Baik, sekarang kitabnya ditutup. Nah, latihan pendengaran ya. Al-kutub mughlaqah. Istami'u wa raddidu. Istami'u wa raddidu. Dengarkan dengan baik kemudian diulangi. At-thalibu fil jami'ati. At-thalibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Huwa atau hiya, Pak Arif? Hiya. Nah, diulangi. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina yasirun? Huwa fil mirhadi. Aina yasirun? Huwa fil mirhadi. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Man fil fasli? Man fil fasli? Dilatih di rumah nanti. Dilatih untuk mengucapkan kalimat ini dengan tartil dan dengan fasih. diusahakan melatih atau membaca ini lebih daripada satu kali ya, 2-3 kali lebih bagus. Nah, at-thalibu fil jami'ati, syukur-syukur bisa hafal at-thalibu fil jami'ati ar-rajulu fil masjidi. Kalau antum lebih kreatif lagi, antum sudah mengantongi beberapa kosakata, antum susun antara satu kosakata dengan yang lainnya membentuk kalimat sendiri berbeda dengan yang di sini. Nah, contohnya seperti Muhammadun fiddukani, enggak ada di sini, tapi kita buat contoh sendiri. Nah, dilatih. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru yang pertama atau pada poin alif itu, halaman 23, antum bisa membaca atau melihat ada dua kolom kanan sama kiri. Kolom kanan ini adalah deretan nama-nama mudzakkar, sedangkan kolom yang di kiri adalah deretan kolom nama-nama untuk muannats. Jadi yang pertama, kolom yang sebelah kanan ini untuk muannats mudzakkar, sedangkan yang di kiri adalah muannats. Antum bisa bandingkan antara kolom sebelah kanan dengan sebelah kiri. Yang kanan ini untuk mudzakkar, semua nam harokat akhirnya adalah ditanwin. Muhammadun, Khalidun, sampai akhir Abbasun, ini semuanya ditanwin. Berbeda dengan kolom yang di sebelah kiri. Nah, Aminatu, Zainabu sampai Ruqayyatu, ini tanpa ditanwin. Nah, jadi penjelasannya adalah untuk nama-nama yang mu'annad, sebagaimana yang sudah kita lewati, nama mu'annad, nama orang mu'annad, ini dalam bahasa Arab ini tidak boleh ditanwin. Nah, mamnu minas sarfi, mamnuun minas sarfi, mamnu terlarang dari min as sarfi, sarfi dari tanwin. Jadi semua nama wanita maka tidak boleh ditanwin. Mamnuun minas sarfi, tidak boleh ditanwin. Kalau antum ditanya kenapa alasannya, ya seperti itu, karena dia nama wanita, karena dia nama, yang pertama syaratnya nama, kemudian muannas, nama muannas. Nah, bisa dipahami ya. Jadi semua nama mu'annas itu dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu sampai akhirnya, ini tidak boleh ditanwin. Nah, baik, kita latih. Kita baca kolom sebelah kanan untuk mudzakkar. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Ya. Antum bisa rasakan ya, ditanwin semuanya. Lima ada li'anna hadhi al-asma nam kulluha mudzakkar. Ini karena semuanya adalah mudzakkar. Ya khilaf nam al-qa'imah al-ba. Berbeda dengan al-qa'imah al-ba. Kolom yang kedua, kolom B, inilah nama-nama untuk muannats. Setiap nama muannats, nama muannats, maka mamnu' minas sarfi. Mamnu', terlarang sarfi tanwin. Tidak boleh ditanwin. Sehingga tidak ada dalam bahasa Arab itu aminatun, enggak ada aminatu. Antum perhatikan pada teks sebelumnya, aminatu tidak ditanwin. Nah, dan seterusnya semua nama muannats ini tidak boleh ditanwin. Taib naqra. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Rab. Zainabu atau Zainabu? Zainabu. Tanpa ditanwin ya. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Baik, dibaca bersama-sama. Muhammad ke bawah, kemudian Aminah ke bawah. Wahid isnan salata. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Kolom yang sudah kiri. Wahid isnan salata. Aminatu. Zainabu. Nah, ini nama-nama mu'annas. Panjang bedanya jangan sampai salah ya. Bukan Sofiyatu, terbawa intonasi yang sebelumnya. Fatimatu, Maryamu. Nah, tidak boleh seperti itu. Sesuaikan dengan harokat yang ada. Maryamu, Aisyatu, Khadijatu. Nah, pertanyaan Mas Wahyu. Aisyah tanwin atau enggak ditanwin? Enggak tanwin. Kenapa alasannya? Muannats. Nama muannats ya. Syaratnya ada dua. Harus nama plus muannats. Bisa dipahami ya? Harus nama plus muannats. Baik, sekarang ana membacakan isim, nam, kemudian antum mengulanginya. Ana bacakan tanpa dibaca huruf terakhirnya. Contohnya Muhammad, antum ulangi Muhammadin. Kalau anda baca aminah, aminatu. Bisa dipahami? Nah, contoh lain seperti dukan. Apa artinya? Dukanun. Berarti dukanun. Bisa diikuti ya. Nah. Khalid. Khalidun. Zainab. Zainabun. Abbas. Abbasun. Ali. Aliun. Baik. Muhammad. Muhammadun. Khalid. Khalidun. Sofiyah. Sofiyatun. Dukan. Dukan. Maktab. Maktabun. Maktabun. Panjang bedanya. Maktab. Maktabun. Masjid. Masjidun. Kolam. Kolam. Kitab. Kitabun. Kolam. Kolam. Saburah. Saburah. Saburah. Saburah. Saburah itu atau saburah itu? Saburah itu. Saburah itu. Tun atau tu? Papan tulis. Kan muannats ya? Mas Agus, mazhabnya Mas Agus ini tanpa ditanwin. Saburatu. Parif? Saburatu. Ditanwin. Yang sependapat dengan Mas Agus tunjuk tangan. Sendiri nih Mas Agus. Saburatu ya? Saburatu. Saburatu sama Pak Jumartin. Saburatu juga. Saburatu artinya papan tulis ya. Nah. Saburatu. Tanwin atau enggak ditanwin Mas Irfan? Enggak ditanwin. Mas Alfian. Tanwin. Mas Wahyu. Iya, pakai tarmudah. Saburah, saburatun. Saburah, artinya papan tulis. Saburah. Tanwin atau enggak ditanwin Mas Wahyu? Enggak ditanwin. Mas Erwo. Tanwin. Mas Setio. Tanwin, Pak Dwi. Tanwin. Si, tadi partainya Mas Agus. Partai. Agus. Kelompoknya Mas Agus, Pak Simartin anggotanya. Tadi siapa? Mas Alfian ya. Tanwin nggak ditanwin? Nggak ganti. Katanya tadi nggak ditanwin. Oh Tanwin ya, Mas Irfan ya. Dua. Kelompoknya Pak Arif, Arif, Arif. Tanwin satu. Pak Andika? Tanwin. Pak Arsyad? Pawas tanwin. Jarwo tanwin. Lu tadi enggak ditanwin. Oh, tanwin ya. Saya lima ini. Wahyu enggak ditanwin. Oh, punya mengikut juga. Mas Pia? Tanwin. Tanwin. Pak Tri? Sabura ya. Tanwin. Sabura, anak bilang Sabura. Tanwin. Tanwin ya. Mas Irwan? Dari tanwin ya. 3 lawan 7 ya. Tiga lawan tujuh. Nah, kira-kira tadi penjelasannya aminatu zainabu ini adalah nama-nama mu'annad. Nah, syaratnya ada dua, nama plus mu'annad. Nama mu'annad. Saburah mu'annad atau bukan mu'annad? Mu'annad, ada tak merbutuhnya. Nama atau bukan nama? Nama orang atau bukan nama orang? Nah, kecuali kalau Mas Agus nanti sudah punya istri, punya anak, dikasih nama Saburah karena ngebet belajar bahasa Arab, nah, saking senangnya dikasih nama Saburah. Artinya apa? Enggak tahu, belum tahu. Pokoknya Saburah. Saburah itu. Nah, itu tanpa ditanwin kalau Saburah itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dia bukan nama, maka dia kembalikan ke tanwin. Jadi syaratnya harus dua. Nama kemudian muannats. Nama muannats. Jadi dua ini harus terpenuhi. Kalau sekedar nama saja bukan muannats, ya ini Muhammad, maka ditanwin. Kalau dia sekedar mu'annats saja, contohnya Saburah, tapi bukan nama, maka enggak ditanwin juga. Kalau Aminah, apakah dia nama? Ya. Ya. Jadi syarat pertama masuk. Apakah dia mu'annats? Ya. Ya, masuk juga. Berarti tidak boleh ditanwin karena dia nama mu'annats. Dua-duanya terpenuhi. Saburah, nam, terpenuhi syaratnya enggak? Pak Jumartin. Syarat pertama terpenuhi enggak? Nama atau bukan nama? Saburah. Papan tulis, nama orang atau bukan nama orang? Bukan nama orang, berarti syarat pertama sudah enggak gagal ini. Sudah gagal. Nah, walaupun syarat yang kedua mu'annats terpenuhi, tapi karena syarat pertama enggak masuk, maka dia tidak masuk ke jenis ini. Bisa dipahami ya? Nah. Contoh lagi, Baqarah. Tanwin atau enggak ditanwin? Mas Agus. Baqarah ya. Tanwin. Tanwin atau enggak ditanwin? Tanwin. Mu'annats atau bukan mu'annats? Mu'annats. Mu'annats. Katanya kalau mu'annats enggak ditanwin. Kalau mu'annats enggak ditanwin. Bukan nama orang ya. Nah, bukan nama orang. Jadi insyaallah sudah. Kecuali kalau punya putri dikasih nama Baqarah. Mbak Bakoroh. Bisa dipahami ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi dua-duanya, harus nama dan juga muannats. Nama orang ya. Bukan nama sapi. Kecuali kalau nama sapi, ini kan jenis sapi, bukan nama sapi. Kalau punya sapi dikasih nama, misalnya Bakoroh, ya Bakoroh tuh. Yang jelas dia nama. Kalau Bakoroh ini kan jenisnya. Nah, bukan nama sapi. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Sekarang latihan pada berikutnya itu, latihan yang di bawah. Iqra' waktub ma'dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis bersama harokat akhir kata. Nah. Baik, Mas Alfian atau Mas Agus dari baris pertama. Terus? Terus? Terus? Terus? Nah, wasil. Wasil. Koma itu ya. Fatimatu koma Maryam. Terus wasil. Baik, cukup. Mas Alfian. Aisyah tu. Baik, Mas Wahyu. Dilatih. Baris pertama. Baik, Pak Arif, baris kedua. Abbas, Aisyah, Muhammad, Sofiyah, Khadijah. Baik, insya Allah bisa difahami ya. Kita baca Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Nah, baik ilahuna insyaallah. Kalau ada pertanyaan, kok bisa ada perempuan atau muannats namanya panggilannya apa? Atun. Nah. Atun. Safiyatun, enggak ada kalau Safiyatun. Safiyatu. Nah. Atun ini orang Indonesia, jadi enggak masuk ke sini. Atun. Bilangnya insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Insyaallah dipahami semua. Dari pelajaran yang pertama tadi, isim istifham atau kata tanya aina, kemudian kata ganti huwa, hiya, kemudian apa namanya, nama wanita atau muannats, maka dia tidak boleh ditanwin. Nah, kemudian PR-nya ya, untuk minggu depan kita masuk ke teks pada ba itu, B. Antum mencoba untuk apa namanya, membaca sendiri dulu. Jadi di rumah kalau bisa dibaca sendiri, direka-reka. Insyaallah karena sudah apa namanya, kosakatanya sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, insyaallah secara garis besar antum sudah bisa memahaminya. Taib, nuwasil darsana fi darsil ati binillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.